wek wek wek wek wek. Ia bernyanyi lagi. Berenang dalam kolam di tengah deras hujan. Oh sungguh lucu, lucu sekali. Wek wek wek wek wek. Ia bernyanyi nyanyi. Wek wek wek wek wek. Sungguh lucu sekali. Mama mama mama tangkapkan dia. Aku ingin main bersamanya. Wek wek wek wek wek. Ia bernyanyi nyanyi. Wek wek wek wek wek. Sungguh lucu sekali. Mama mama mama tangkapkan dia. Aku ingin main bersamanya. Ma tangkapin dong ma. Bebek kecil. Wek wek wek wek wek. Sungguh lucu sekali. Mama mama.